Nazar saya, insya Allah, kalau saya masuk ke babak 5 besar, saya akan ngamen ke kantor Indosiar. Dan semoga hasilnya banyak dan bermanfaat. Dan akan saya sumbangkan untuk anak yatim yang ada di panti asuhan. Doain ya. Thank you. terima kasih.